Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Taib, sebelum kita mulai pada pelajaran pertama di tahun ajaran ini, ada beberapa tanbihat yang mungkin baik untuk disebutkan. Yang pertama, ata. Yang pertama, anak-anak yang belum mengetahui tentang ahkamus shalah, belum bisa membaca Al-Fatihah dan bacaan-bacaan di dalam sholat, hendaknya para aulia tidak meletakkannya di tengah-tengah shaf, karena bisa memutuskan shaf sholat. Nabi SAW beliau menyatakan, man wasala shaffan wasalahullah, wa man qata'a shaffan qata'ahullah. Siapa yang menyambung shaf, Allah akan sambung dia. Siapa yang memutuskan shaf, Allah akan putuskan dirinya. Sehingga penting anak-anak kita yang masih kecil, yang belum masih awal tahap-tahap pembelajaran, penting untuk dilengkapi, terus diarahkan, dibimbing untuk mampu membaca bacaan sholat dan melakukan gerakan-gerakan sholat seperti yang diinginkan. Kita mengetahui bacaan-bacaan di dalam sholat ada yang hukumnya Ruknun min arkanis sholat, ya, seperti Al-Fatihah, bacaan tasyahud akhir, itu tidak bisa ditinggalkan. Demikian pula di antara bacaan sholat ada yang hukumnya wajib, wajib tidak boleh ditinggalkan dengan sengaja, seperti doa ruku, doa sujud, ya, doa itidal, duduk di antara dua sujud, dan bacaan-bacaan yang lainnya. Ini tidak boleh ditinggalkan dengan sengaja, sehingga anak-anak butuh menghafalnya dan menghafalkannya, dan butuh membacanya. Ini yang pertama. Yang kedua, penting juga diingatkan kepada mereka bahwa sebelumnya, terus bagaimana kalau misalkan ada anak-anak yang mungkin belum memahami hal itu atau belum sempurna, kemudian hadir di dalam masjid, dipisah dari softnya orang-orang dewasa. Apakah mungkin ditaruh di ujung, ya, bagian akhir, ya, ujung kanan atau kiri, atau di bagian akhir, atau mungkin disendirikan di saf tersendiri yang tidak bersama saf dewasa, sehingga mereka tidak memutus saf salat orang-orang dewasa. Kemudian juga diingatkan kepada mereka semua, dan ini juga sekaligus tanbih untuk kita semua, bahwa bacaan-bacaan dalam sholat itu diperintahkan untuk dibaca, dan dibaca yang teranggap adalah dengan mulut yang digerakkan, lidah yang digerakkan. Tidak cukup hanya sekedar membaca dalam hati, ya, tidak cukup hanya sekedar membaca di dalam hati tanpa gerakan lisan. Tetapi gerakan lisan itu harus ada pada qiraah, pada bacaan, ya. Baik zikir-zikir ataukah takbir-takbir perpindahan, bahkan takbiratul ihram, demikian pula salam harus terucap, ya. Hanya saja para ulama berbeda pendapat, ya, membacanya ini sampai dia memperdengarkan dirinya atau orang sekitarnya, atau meskipun tanpa hal itu tetapi dia membaca dengan suara lirih. Al-muhim dia membaca dengan lisannya, tidak hanya di dalam hati, ya. Ini semua tanbih agar kita terus berupaya untuk menyempurnakan sholat-sholat kita, ya, sehingga kita bisa mendatangkan amalan-amalan itu sebagaimana yang dituntut, sebagaimana yang diperintahkan. Nah, karena itu yang Allah perintahkan, aqimus shalah wa atuz zakat, tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat. Baik, kita masuk pada pelajaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Akhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita di malam ke-22 dari bulan Syawal 1444 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala kembali berikan karunia kepada kita untuk bisa bermajlis bersama di malam hari ini di tempat yang mulia ini dalam rangka menjalankan bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu talabul ilmi syar'i. Terlebih lagi hal yang kita pelajari merupakan prinsip dasar yang wajib dikenal, diketahui setiap muslim dan muslimah. Perkara la ilaha illallah, perkara tauhid yang menjadi dasar, ya, menjadi prinsip pondasi amalan seseorang. Nah, tauhid memiliki, selain hal itu diwajibkan karena itulah Allah ciptakan kita, dan karena tauhid itu pula lah Allah Subhanahu wa taala turunkan kitab-kitabnya dan utus para rasulnya agar manusia ini beribadah dan menyembah semata hanya kepada Allah. Selain hal itu merupakan aujabul wajibat, kewajiban yang terwajib, tauhid memiliki sekian keutamaan penting. Hal-hal yang begitu berharga bagi setiap manusia, setiap hamba. Tauhid itu yang akan menjadi, ya, yang akan memberikan manfaat untuk dirinya. Nah, dari semua amalannya, tauhid itu yang paling besarnya, hal yang memberikan manfaat untuk pemiliknya. Nah, Nabi SAW beliau menyatakan, tuftahu abwabul jannati yawmal itsnaini wa yawmal khamis fayughfar likulli 'abdin la yushriku billahi syai'an. La yushriku billahi syai'an illa rajulan kana bainahu wa bain akhihi syahna. Fayuqal amdiru hadaini hatta yastaliha, amdiru hadaini hatta yastaliha, amdiru hadaini hatta yastaliha. Kata Nabi SAW, dibuka pintu-pintu jannah pada setiap hari Senin dan hari Kamis. Akan diampuni setiap hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini keutamaannya, keutamaan ahlu tauhid. Tauhid yang dimiliki, yang tidak tercampuri dengan noda-noda kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berikan karunia kepada pemiliknya. Ya, dia meninggalkan dosa-dosa. Dia berupaya untuk taat kepada Allah. Tauhid yang dimilikinya menjadikan Allah hapuskan dosa-dosanya pada setiap hari Senin dan di hari Kamis. Subhanallah, nikmat. Hamba ini sangat butuh terhadap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak kesalahan yang dilakukan oleh manusia, baik yang ia sadari atau yang tidak ia sadari. Nah, maka ampunan dari Allah Subhanahu wa taala itu suatu yang sangat berharga. Maka ahlu tauhid diampuni dosa-dosanya. Nah, ini keutamaannya. Sekaligus dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan perusak keutamaan tadi atau penghalang keutamaan tadi. Kata Nabi SAW, illa rajulan kaina bainahu wa baina akhihi sya'na, kecuali seseorang yang antara dia dengan saudaranya ada pertikaian, percekcokan, persengketaan. Nah, ini kemudaratannya perselisihan, percekcokan, persengketaan. Nah, ya, membawa dampak yang buruk sehingga dikatakan kepada keduanya, tunda ampunan keduanya hingga keduanya berbaikan. Tunda ampunan keduanya hingga keduanya berbaikan, hingga tiga kali. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muhim ahlu tauhid mendapatkan keutamaan besar. Di antaranya apa yang disebutkan tadi. Dia bisa mendapatkan manfaat untuk dirinya sekaligus dia juga bisa memberikan manfaat untuk orang lain dengan tauhid, dengan sebab tauhid yang dia miliki. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, "Ma min rajulin muslimin yamut fayaqumu ala jinazatihi 40 rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syaffa'ahumullahu ta'ala fi." Tidaklah seorang muslim wafat meninggal lalu menegakkan jenazahnya, menjalankan sholat jenazahnya 40 orang ahlu tauhid yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, kecuali Allah berikan mereka kewenangan untuk memberikan syafaat kepada temannya yang meninggal tadi. Ketika mereka berdoa kepada Allah dalam sholat jenazahnya, Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa'akrim nuzulahu wa'wasi' mudakhalahu wa'gsilhu bilma'i wa'salji wal-barat wa'naqqihi minal khataya kama yunaqqas thawbul abyadu minal danas wa'abdilhu daran khairan dahri wa'ahlan khairan min ahli wa'zawjan khairan min zawji wa'adakhilhu al-jannata wa'a'idhu min adabil qabri wa min adabil nar. Ya Allah, ampuni dosa hambamu yang telah wafat ini. Ya Allah, maafkan kekurangan dan kesalahannya. Ya Allah, berikan pengampunan atas kekurangan yang telah dia lakukan dalam peribadatan, dalam peribadahan. Nah, bersihkan dia dari dosa-dosanya seperti dibersihkannya, ya, yunaqqas thawbul abyad, pakaian yang putih, maksudnya sebersih-bersihnya. Nah, ya Allah, berikan untuknya tempat yang lebih baik dari tempat yang dia tinggalkan. Karuniakan untuknya keluarga yang lebih baik dari keluarga yang dia tinggalkan. Ya Allah, masukkan dia ke dalam jannah. Ya Allah, pelihara dia dari azab kubur dan azab neraka. Mereka ketika berdoa hal itu untuk yang meninggal tadi, ya Allah perkenankan, Allah berikan kepada yang meninggal tadi jika tidak ada penghalangnya. Subhanallah, coba lihat ahlu tauhid, mereka bisa memberikan manfaat dengan izin Allah kepada saudaranya yang lain dengan tauhid itu. Berarti tauhid ini perkara besar, hal terpenting dalam hidup. Wajib setiap muslim dan muslimah untuk memberikan perhatian lebih, ya, keseriusan terkait dengannya. Kalau seorang serius terkait dengan masalah sholat, kalau seorang peduli tentang jual beli yang dia kerjakan, kalau seorang menganggap penting, ya, kewajiban-kewajiban yang harus dikerjakan dan larangan-larangan yang harus dia tinggalkan, maka harus lebih mementingkan lagi permasalahan tauhidnya. Nah, harus lebih dipentingkan lagi permasalahan tauhid. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan. Kita masih di bab yang ke-23, babu maja'a fi sihr. Bab apa-apa yang datang dalam asar terkait dengan sihir. Kita sudah melewati nas yang pertama terkait dengan sihir. Naam. Kita lanjut. Qala al-musannifu rahimallahu wa qawluhu ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-51. Yu'minuna bil jibti wat taghut, dan mereka beriman terhadap al-jibt dan at-taghut. Qala syarih, berkata syarih, taqaddam al-kalamu alaihima fil babi qablahu, telah terdahulu pembahasan tentang kedua kata ini, al-jibtu dan at-taghut, pada bab sebelumnya. Wa fihi anna sihra minal jibti, dan dari ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa sihir termasuk dari kategori al-jibtu, Ya. Naam. Qalahul musannif, ini disebutkan oleh musannif dalam faedah bab ini. Qala rahimahullah, beliau juga menyebutkan qala Umar, berkata Al Umar, al-jibtu as-sihru wa taghut as-syaitan. Umar radhiyallahu ta'ala anhu berkata menafsirkan ayat ini, al-jibtu yang dimaksud dengan al-jibtu adalah sihir, dan at-taghut yang dimaksud adalah syaitan. Syaitan. Qala syarih, berkata syarih, hadzal athar rawahu Ibnu Abi Hatim wa ghairuhu. Athar ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan yang lainnya. Wa qala rahimahullah, berkata rahimahullahu taala, wa qala Jabir, berkata Jabir, at-tawaghitu kuhanun kana yanzilu alaihi musyaitan fi kulli hayyin wahid. Tawaghit yakni para dukun yang para syaitan itu menemui dan bertemu dengan mereka, ya, pada setiap kampung itu ada satu, ya, menunjukkan banyaknya. Jika pada setiap kampung itu ada kuhan, kahin, menunjukkan banyak, karena banyak kampung di dunia ini. Atsar ini disahihkan oleh ahlul ilmi seperti yang disebutkan Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah ketika menyebutkan penjelasan riwayat ini. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dari sini menunjukkan kepada kita bahwa kuhan, para dukun, mereka manusia yang seringkali berinteraksi dengan syaitan. Seringkali berinteraksi dengan syaitan. Nah, kita lihat, kita baca apa yang dijelaskan oleh Syari rahimahullah. Qala Syari rahimahullah, hadzal athar rawahu Ibnu Abi Hatim binahwihi mutawwalan an Wahab Ibnu Munabbih. Asar ini diriwayatkan oleh Ibn Abi Hatim dan dalam penyebutan semisalnya binahwihi mutawwalan, semisal riwayat ini secara panjang lebar, an Wahab Ibn Munabbih, dari perawi Wahab Ibn Munabbih rahimahullah, qala, beliau berkata, sa'altu Jabir Ibn Abdillah anit tawaghit allati kanu yatahakamuna ilaiha. Aku bertanya kepada Jabir radhiyallahu ta'ala, Jabir bin Abdillah radhiyallahu ta'ala anhuma, tentang para tagut yang dahulu orang-orang di masa jahiliyah sering menjadikan mereka sebagai hakim, sebagai pemutus, ya, sebagai pemutus. Nah, dalam perselisihan atau permasalahan yang mereka hadapi. Nah, ya. Ini kaum jahiliyah dahulu. Tentunya berbeda dengan kaum muslimin. Kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala telah mengatur, ya, tata cara mereka beragama. Dalam setiap permasalahan agama ini dikembalikan kepada Al-Kitab was Sunnah wa ijma'u salafi hadhil ummah. Naam, ya. Allah Subhanahu wa taala di banyak tempat memerintahkan dan menganjurkan hal itu. Naam, ya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Apabila kalian berselisih tentang suatu hal, maka kembalikanlah kepada Allah dan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu jika kalian adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih baik dan lebih bagus akibatnya. Bahkan di ayat yang lain dalam surat An-Nisa Allah nyatakan fala warabbik la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu tasliman. Maka sekali-kali demi Rabbmu mereka tidaklah beriman hingga mereka menjadikan engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim yang memutuskan apa yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak lagi mendapati pada diri-diri mereka rasa keberatan, rasa keengganan, rasa ketidaksukaan terhadap apa yang telah engkau putuskan, dan mereka menerima dengan sebenar-benar penerimaan. Nah, dalam Islam telah diatur bagaimana umat ini merujuk, mengembalikan berbagai permasalahan yang mereka hadapi agar mereka senantiasa terbimbing dalam kehidupan dunia ini. Nah, agar mereka selalu terarah di jalan yang benar. Allah telah atur dalam Al-Quran, Nabi SAW telah atur dalam hadis-hadisnya yang sahih, bahkan beliau menjanjikan, "Na'am, inni qad taraktu fikum syai'ain lan tadhillu ba'dahuma kitabullah wa sunnati." Sungguh aku telah tinggalkan untuk kalian dua hal. Nah, yang jika kalian berpegang teguh dengan keduanya dengan sebenar-benarnya, pasti kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Dua hal itu adalah kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau hal itu tersamarkan bagi kita para thullab, nah, maka kita diminta untuk bertanya kepada ahlul ilmi, fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada para ulama jika kalian tidak mengetahui. Nah, mereka para ulama yang lebih memahami, lebih mengerti tentang agama ini, yang akan mengarahkan kepada kita hal-hal yang aslah, yang lebih bermaslahat dan yang lebih penting dalam kehidupan agama kita. Tidak seperti kaum jahiliyah dahulu, mereka menjadikan tagut sebagai pemutus permasalahan mereka. Maka Wahab ibn Munabi bertanya kepada Jabir ibn Abdillah tentang para tagut. Qala, beliau berkata, "Inna fi Juhayna wahidan." Di Juhayna ada satu. "Wa fi Aslam wahidan." Di Banu Aslam ada satu. "Wa fi Hilal wahidan." Di Banu Hilal ada satu. "Wa fi kulli hayyin wahidan." Pada setiap kampung itu satu. "Wa hum kuhan tanzilu alaihim syayatin." Mereka para dukun yang syaitan itu turun menemui mereka. Nah, khawati fillah rahimani wa rahimakumullah, para syaitan, ya, nah, para syaitan bertemu dengan para dukun untuk menyampaikan hal-hal yang mereka curi dengar dari langit, ya. Nah, yang dengan itu para kuhan, para dukun memiliki sarana, memiliki peluang untuk menipu manusia. Nah, untuk menipu manusia. Dalam riwayat al-Imam Ahmad, demikian pula al-Imam Muslim, dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, "Kana Rasulullah SAW jalisan fi nafarin min ashabih." Dulu Nabi SAW pernah suatu ketika sedang duduk-duduk bersama para sahabatnya, ya. Dalam riwayat Abdul Razak disebutkan minal ansar, sahabat dari kalangan Ansar. Qala farumiya binajmin azim fastanara. Tiba-tiba saat itu kita mengetahui bahwa di Arab, di Madinah itu jarang turun hujan, ya. Kadang-kadang di malam hari mereka duduk dalam kondisi di atas atap atau tidak beratap di atasnya, di tempat terbuka, sehingga suasana langit itu terlihat nampak. Beda kalau di tempat kita, biasanya orang-orang bermajlis atau duduk-duduk di tempat yang tertutup karena mungkin cuacanya dingin atau lembab. Kadang-kadang embun turun, kadang-kadang hujan kalau lagi mendung atau lagi waktu turun, ya. Sehingga orang biasanya duduk-duduk di tempat yang beratap. Kalau di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terbuka, ya. Sebagian salaf mereka kadang ketika hendak salat malam, salatnya di bagian atap rumah. Karena atap rumah tidak seperti atap kita, atap rumah mereka datar, ya. Nah, sehingga mereka salat di atasnya lebih nyaman, tidak pengap udaranya. Nah, Nabi SAW saat itu bersama para sahabatnya sedang duduk-duduk dalam kondisi di bawah langit, terlihat langit itu. Farumiya bin Najmin Azim, tiba-tiba terlihat bintang yang jatuh, yang besar, menyala, fastanara, terlihat bersinar. Apa orang kita bilang kalau di sini bintang yang menyala di langit itu? Meteor ya, meteor. Nah, menyala. Qala, kata Nabi SAW bertanya kepada para sahabatnya, ma kuntum taquluna idza kana mithlaha mithlu hadza fil jahiliyah? Apa yang dahulu kalian yakini, apa yang kalian katakan sebagai keyakinan, kalau hal ini terjadi di masa jahiliyah? Hal ini terjadi di masa jahiliyah, dahulu kalian bilang apa? Apa yang kalian yakini? Nah, kalau orang sekarang bilang apa kalau mereka melihat bintang jatuh itu? Apa orang sekarang bilang? Apa? Kelihatannya tahu. Apa orang sekarang bilang? Iya, Hafid, apa orang sekarang bilang? Terserah mereka yakin atau tidak, yang penting itu yang mungkin mereka ucapkan. Apa? Iya, dia berdoa kepada Allah dengan keyakinan, dengan anggapan doa itu dikabulkan, mustajab, subhanallah. Coba lihat, iya betul, jazakallah khair. Ini anggapan sebagian orang. Ya, kalau ada bintang jatuh, dia akan katakan kepada temannya, hei, cepat, betul, betul, itu bintang jatuh, sebutkan permohonanmu, apa permintaanmu, sebutkan, akan dikabulkan. Subhanallah, ini keyakinan kaum jahiliyah dahulu. Ya, di masa-masa sekarang mulai nampak lagi, mulai ditenarkan, dipopulerkan. Ya, mungkin bahasa sekarang ini diviralkan. Nah, masyarakat akhirnya terbawa. Bahaya itu hukumnya haram. Ya, meyakini ada hubungannya antara sesuatu yang terjadi di atas langit sana dengan apa yang akan terjadi di muka bumi ini, itu meyakini ada hubungannya kedua hal itu, haram hukumnya, gak boleh. Minimalnya termasuk syirkul asgar. Minimalnya termasuk syirkul asgar, meyakini bahwa bintang-bintang jatuh itu memiliki hubungan dengan sesuatu yang terjadi di bumi, seperti tadi doa yang dikabulkan. Ya, nah, kaidahnya menganggap menjadi sebab sesuatu yang syariat tidak menjadikannya sebagai sebab. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, apa yang kalian yakini dahulu jika hal ini terjadi di masa jahiliyah? Qala, di antara para sahabat ada yang menjawab, kunna naqulu, kami dahulu mengatakan, yuladu azim au yamutu azim, ada orang besar yang akan terlahir atau ada seorang yang besar yang akan meninggal atau wafat. Nah, ya, akan wafat orang besar atau akan lahir seorang yang akan besar nantinya ketika dia telah dewasa. Orang penting ini. Nah, ini keyakinan jahiliyah. Hal ini tidak boleh diyakini, haram hukumnya. Nah, qultu liz-Zuhri, saya bertanya kepada Az-Zuhri ketika Az-Zuhri rahimahullah menyampaikan hadis ini, perawinya, muridnya bertanya kepada gurunya Az-Zuhri, akana yurma biha fil jahiliyah, apakah terjadi meteor, bintang itu dilempar, maksudnya terjadi bintang jatuh dulu di masa jahiliyah, apakah hal itu terjadi? Ya, qala na'am, kata Imam Az-Zuhri rahimahullah, iya, terjadi di masa jahiliyah dahulu. Walakin ghulifat hina bu'ithan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, tetapi semakin diperbanyak ketika diutus Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dahulu, sebelum saya lanjut baca hadis ini, dahulu di masa jahiliyah bintang jatuh itu terjadi, maksudnya lemparan. Nanti akan disebutkan bintang jatuh itu syaitan yang dilempar. Hal itu terjadi di masa jahiliyah. Dan semakin banyak hal ini terjadi ketika di awal-awal akan diutusnya atau semakin mendekat diutusnya Nabi Muhammad SAW. Hal ini agar mencegah para syaitan mendapatkan berita tentang diutusnya Nabi Muhammad SAW di tengah-tengah umat, sehingga betul-betul terjaga ya hari atau waktu diutusnya Nabi SAW itu. Meskipun secara umum, secara garis besar telah disebutkan di kitab-kitab terdahulu tanda-tandanya ya, secara umum, secara global, tetapi rinciannya atau semakin dekatnya waktu tersebut itu tidak disebutkan secara rinci. Nah, makanya di ketika diutus Nabi, akan diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul ya, atau saat beliau awal-awal akan terlahir ya, semakin banyak hal ini terjadi dalam rangka untuk menjaga ya, nah, kerahasiaan ya, berita dilahirkan atau diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai betul-betul beliau benar telah diangkat menjadi nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menjelaskan, fa innahu la yurma biha bi mauti ahadin wala li hayatihi, sesungguhnya bintang itu tidak dilempar untuk menunjukkan akan wafatnya seseorang atau akan hidupnya seseorang. Walakin Rabbuna tabaraka ismuhu yusabbi, na'am, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala idza qada amran, apabila Allah menetapkan sebuah perkara, sabbaha hamalatul arsy, maka malaikat pembawa ars bertasbih ya. Thumma sabbaha ahlus samai alladina yalunahum, kemudian malaikat setelah mereka, setelah malaikat pemikul ars ikut bertasbih, hatta yablugat tasbihu hadhi sama'ad dunya, hingga tasbih itu sampai mencapai langit dunia ini, langit dunia yang di atas kita ini. Yakni ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan sebuah perkara, Allah sampaikan kepada para malaikatnya ya, malaikat Jibril alaihissalam sebagai pembawa wahyu ya. Lalu kemudian hal itu ditanyakan oleh malaikat di bawahnya, malaikat pemikul arsy, mereka bertasbih, kemudian seterusnya hingga malaikat yang ada di langit dunia. Nah, summa yastakhbiru ahlus sama'il ladina yaluna hamalatul arsy, fayaquluna alladina yaluna hamalatul arsy li hamalatil arsy, kemudian malaikat yang berada di bawah malaikat pemikul ars bertanya kepada para malaikat pemikul ars, bertanya kepada mereka, mada qala rabbukum, apa yang tadi difirmankan oleh Rabb kalian, fayukhbir fa, na'am ya, fayukhbirunahum, lalu kemudian malaikat pembawa ars pun memberitakan kepada malaikat yang bertanya tadi, para malaikat yang bertanya ya, wa yukhbiru ahlu kulli sama'in sama'an, maka penghuni setiap langit tadi dari para malaikat pun memberitakan kepada malaikat-malaikat yang lain, yakni mereka saling memberitakan, Allah berfirman begini, akan terjadi seperti ini, akan terjadi seperti ini, seterusnya apa yang Allah kehendaki untuk Allah beritakan kepada para malaikatnya. Ketika para penghuni langit tadi saling memberitakan kepada sebagian yang lain sesama mereka, hatta yantahi al-khabaru ila hadhihi sama, hingga berita itu pun sampai ke langit dunia, fayakhtiful jinnus sam'a, maka para jin yang sudah bersiap untuk mencuri dengar berita tersebut ya, pun mendengarkan berita tadi, mendengarkan sepotong dari pembicaraan para malaikat kepada sesama mereka tadi. Nah, inilah proses kenapa para jin itu bisa mendapatkan berita, sebagian berita dari langit. Ini prosesnya. Nah, fayarmuna, lalu pun mereka melemparkan, setelah mereka curi dengar tadi, mereka pun melemparkan berita itu kepada para jin yang ada di bawahnya, dan begitu seterusnya. Namun ya, famaja'u bihi ala wajhi fahuwa haqqun, apa yang mereka datangkan, apa yang mereka sebutkan dari para dukun tadi, dari sebuah berita yang akan terjadi, ketika tepat sesuai dengan yang terjadi, maka itu yang hak ya. Walakinnahum yufriquna fihi wa yazidun, tetapi para dukun, para syaitan tadi telah mencampur adukkan dan menambah-nambahkan ya, dari sedikit yang mereka curi dengar dengan berbagai kedustaan dan tambahan-tambahan. Ini khawati fillah rahimani wa rahimakumullah, perbuatan para syaitan. Ini proses kenapa terkadang sebagian dukun ya memberitakan sesuatu, pas sesuatu yang diberitakan itu terjadi bertepatan ya. Ini prosesnya. Oleh karena itu, ketika Nabi SAW telah memberitakan bahwa mereka ini mendengarkan dari para syaitan, dan para syaitan itu bersama dengan para dukun tadi telah mencampur adukkan ya dengan berbagai kedustaan, maka Nabi SAW telah melarang kita, melarang umat ini dari mendatangi para dukun, dan melarang umat ini dari bertanya kepada para dukun tersebut. Terlarang, diharamkan ya. Man ata'rafan fasalau an syai'in lam tuqbalahu salatun arba'ina lailatan, siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, maka Allah tidak menerima salatnya selama 40 hari 40 malam. Menunjukkan dosa besar mendatangi dukun, tukang ramal dan yang semisalnya tadi ya. Dalam riwayat yang lain, riwayat Abu Daud, man ata kahinan aw arafan fasalau an syai'in fasaddaqahu ya, barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal lalu bertanya tentang sesuatu, lalu dia benarkan, dia anggap, dia yakini benar apa yang dikatakan oleh dukun tadi ya, faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah mengkufuri apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Menunjukkan dosa yang sangat besar. Ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi kesimpulannya ya, bahwa dilemparkan apa, terjadinya pelemparan dengan bintang-bintang tadi kepada para syaitan itu dahulu terjadi di masa jahiliyah, dan lebih banyak lagi terjadi ketika Nabi SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul. Makanya setelah Nabi SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul ya, syaitan-syaitan hampir-hampir tidak mampu atau tidak mendapatkan tempat untuk mencuri dengar apa yang dahulu mereka terbiasa lakukan di masa jahiliyah. Hal ini Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam firman-Nya dalam surat Al-Jin ya, ketika para jin mereka mengatakan wa anna lamasna samaa'a fawajadnaha muliat harasan syadidan wa syuhuba wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sama' faman yastami'il an yajid lahu shihaban rasada. Dahulu kami, wa anna lamasna samaa'a, sesungguhnya kami ketika berupaya ya, berkeinginan untuk menempati langit-langit seperti dahulu yang dilakukan, fawajadnaha muliat, maka kami telah dapati tempat-tempat di langit yang biasa mereka mencuri dengar tadi telah penuh dengan para penjaga ya, yang sangat keras, dan bintang-bintang atau alat pelempar api-api, pelontar api, pelempar api yang siap untuk dilemparkan. Wa nakunna naq'udu minha maq'ida lis-sama', dan kami dahulu, kata para jin, dulu memiliki atau dapat menduduki tempat-tempat itu untuk mencuri dengar. Famayyastami'an, namun saat ini atau sekarang, siapa yang mau atau akan mencuri dengar, yajidlahu shihaban rosada, maka dia akan dapati, bintang-bintang atau flem api-api, panah api yang siap mengintai dirinya, yang siap untuk dilemparkan kepada dirinya. Nah, ini yang disebutkan oleh para jin, ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah diutus menjadi nabi dan rasul. Nah, ini khawatirillah rahimani warahimakumullah. Kita sampai pada penjelasan syarih terkait dengan perkataan sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, at-tawaghit kuhanun kana yanzilu alaihi musyaitan fi kulli hayyin wahid. Akan kita lanjutkan insyaallah di pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Mudah-mudahan apa yang kita kaji berikan manfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.